Kongsi dua kalimah, lafazkan dengan sepenuh keyakinan, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Berikan dengan syahadat, itikad dengan seluruh sempurna keimanan tanpa keislaman, keislaman tanpa iman kan jadi rapuh. Ihsan itu penghayatan, rasa takut dan kehambaan, beribadah bagai melihat Allah. Bersaksi dua kalimah, lafazkan dengan sepenuh keyakinan, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Keislaman, keislaman.